Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang menjelaskan tentang adab-adab bagi para penghafal dan pembaca Al-Quran. Karya seorang imam yang tidak asing bagi kita, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang lebih kita kenal dengan nama atau panggilan An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala termasuk salah satu ulama dari ulama-ulama yang besar pada zamannya. Beliau memiliki banyak guru dan juga memiliki banyak murid. Dan beliau salah satu ulama yang banyak menyebarkan madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita tidak bisa panjang lebar tentang biografi beliau, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Bisa antum baca di kitab-kitab para ulama. Dan pada malam hari ini insyaallah kita membaca dari bab yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-babul awwal. Bab yang pertama. Fi atraf min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Bab yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Keutamaan membaca Al-Quran dan para penghafalnya, hamalah. Keutamaan membaca Al-Quran, demikian pula keutamaan para penghafalnya, para pembawanya, tidak asing bagi kita dan sangat butuh kita untuk terus mengulang-ulang tentang keutamaan ini agar semakin lebih semangat, semakin lebih bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan ini, yaitu tilawatul Quran wa hifdhu, membaca Al-Quran dan menghafalnya dan juga mempelajarinya. Diawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, mereka yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang tidak rugi sama sekali. Kalau perdagangan dunia kadang untung kadang rugi, kalau perniagaan akhirat insyaallah untung terus. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala-pahala mereka. Allah sempurnakan. Wa yazidahum min fadli, bahkan Allah akan tambah karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Di dalam ayat ini disebutkan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan menjaganya. Kemudian, seperti biasa kebiasaan beliau, mendahulukan dalil dengan ayat, kemudian setelah itu membawakan dalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kitab beliau, na'am, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala demikian konsep atau cara, na'am, membuat karya-karya tulis beliau. Seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin juga demikian bentuknya. Beliau awali dalil dari ayat, kemudian dari hadis-hadis. Dalil dari hadis, waruwina an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-hadis rawahul Bukhari. Hadis yang sering kita dengar, namun juga sering kita abaikan dari sisi pengamalan. Kita lebih memilih yang lain daripada sibuk dengan Al-Quranul Karim. Padahal khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashahul kutub ba'dal Quran. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dari daerah Bukhara. Fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Yang kitab sahihnya ini adalah ashahul kutub, kitab yang paling sahih ba'dal Quran, setelah Al-Quranul Karim. Nah, kitab-kitab hadis ya, yang paling kuat kesahihannya adalah kitab sahih Bukhari. Kemudian berikutnya sahih Muslim. Kemudian baru kutubus sunan. Nah, kemudian dalil yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaq alaih lahu ajran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi," orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, ahli tajwidnya baik, bagus ya, menunaikan naam hak-hak huruf ya, di mana berhenti dia tahu ya, melafadzkan dengan baik dan bagus ya, dia menghafalnya. Orang seperti ini di akhirat nanti, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama para malaikat yang mulia, yang taat. Tentu kita pengen bersama para malaikat. Nah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang selalu taat dan tunduk kepada Allah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir ahli dengan Al-Qur'an ya, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia, yang taat. Seseorang kadang bangga ketika dekat dengan Pak Camat misalkan ya, atau dekat dengan Pak Bupati, Pak Wali ya. Kadang mengabdikan apa, mengabadikan kebersamaan tersebut ya, selfie ya. Nah, bangga ya, langsung di share ya, di Facebook, di ini, di itu, bangga. Ini manusia yang kadang banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Lah ini al-malaika al-kiram al-bararah ya, malaikat yang mulia, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. orang yang ahli dalam hal Al-Quran akan bersama mereka para malaikat nanti di akhirat. Ya. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaq 'alaihi lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, ya, belum ahli, mungkin masih baru, ya, dan dia kesulitan tapi berusaha, ya, lahu ajron, maka bagi dia dua pahala. Nah, pahala dia membaca Al-Quran dan juga usaha dan upayanya dia, kesungguhan dia, ya, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lahu ajron, bagi dia dua pahala. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Imam Nawawi, rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Abu Husain Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih mereka. Nah, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab yang sangat dianjurkan dan mestinya dimiliki oleh setiap muslim. Nah, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, setelah kita memiliki Al-Quran dan tafsirnya, nah, beli kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sudah bisa beli kitab ini, beli syarahnya, ya, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari atau Syarah Muslim, ya, Minhajul Muslim, Bisharhi Muslim, Bisharhi Sahih Muslim, Imam Nawawi, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Minhaj, ya, atau Syarah Sahih Muslim. Antum punya kitab-kitab ini? Nah, Masya Allah. Insya Allah enggak punya. Nah, tumbuhkan semangat untuk membeli kitab, ya. Jangan hanya menumbuhkan semangat gonta ganti kendaraan, ya, gonta ganti rumah, atau membeli ini dan itu yang kadang sudah cukup, ya. Nah, tumbuhkan semangat untuk membeli kitab-kitab para ulama, ya. Kitab-kitab yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kitab tafsir, ya. Kitab Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim. Nah, karena belum bisa baca saat, ya, kitabnya masih bahasa Arab, kitab gundul, ya, dalam bahasa dulu kitab kuning. Nah, labas, ya, punya dulu yang penting, ya, sambil terus belajar, belajarnya sungguh-sungguh. Nah, semangat, ya. Nah, jangan belajar 3 hari sudah menyerah, angkat bendera putih, ya. Semangat belajar bahasa Arab, ya. Butuh perjuangan, pengorbanan, ya, untuk bisa memumpuni dalam bahasa Arab dan bisa membaca kitab-kitab para ulama dan memahaminya. Butuh perjuangan, pengorbanan, ya. Nah, jangan dikira naam para ustadz-ustadz atau para pengajar-pengajar tidak kesulitan dulu dalam mempelajari bahasa Arab, kesulitan. Nah, tetapi butuh perjuangan, pengorbanan. malah menghafal fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun, ya dihafal. Lupa ngafal lagi, ya. Lupa ngafal lagi, ya. Dan demikian seterusnya. Kaidah-kaidah nahwu dihafal. Dibuka, di murojaah dan seterusnya. Sehingga ketika kita sudah punya kitabnya, ya, kemudian kita punya niat yang kuat untuk bisa membaca dan mempelajari kitab tersebut, ya. Nah, sambil kita berusaha untuk belajar bahasa Arab, ya. Kalau ternyata Allah menakdirkan kita meninggal sebelum kita bisa baca kitab, ya, mudah-mudahan Allah bangkitkan dengan orang-orang yang na'am telah mempelajari kitab-kitab tersebut, ya, karena niat yang tulus tadi. Kemudian dalil yang berikutnya, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Perumpamaan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an itu perumpamaannya seperti buah utrujah. Buah utrujah itu samarah buah, thayyibatu ta'm wa rih, yang rasa dan baunya itu enak. Ketufah seperti apel. Apel enak gak? Enak ya. Rihuha thayyib, baunya enak. Wa ta'muha thayyib, dan juga rasanya juga enak. Ini perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti buah utrujah yang baunya enak dan rasanya juga enak. Nah, duren. Nah, utrujah ya, nama buah. Walau alam seperti apa modelnya. Nah, duren banyak yang enggak suka ya. Nah, asam urat. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul qur'ana kamathali tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah kurma yang enggak punya bau, enggak ada baunya, ya. Wa ta'muha hulwun, tetapi rasanya manis, ya, karena masih ada keimanan sehingga rasanya masih manis. Tapi karena enggak baca Al-Qur'an, enggak mengeluarkan bau wangi. Ya. Enggak mengeluarkan bau enak. Nah, seperti inilah kurma. Ya. Ada baunya enggak kurma? Hah? Enggak ada. Ya. Tetapi rasanya manis. Nah. Ini perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Mau buah kurma atau buah utrujah? Hah? Buah utrujah. Baik. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah raihana. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. yang baunya sedap, watok muhamurun tetapi rasanya pahit. Ini orang munafik yang membaca Al-Quran, ya, pura-pura Islam, pura-pura naam beriman, ya, tetapi hatinya kafir, ya, ikut sholat, ikut jihad, ya, bahkan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tapi hatinya kafir. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah roihanah yang baunya sedap tetapi rasanya pahit. Wa mathalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hamdalah. Dan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah hamdalah. Buah handola, bagaimana sifat buah handola? Laisa laha rih wa ta'muha murrun. Buah handola itu enggak ada baunya, enggak mengeluarkan bau. Wa ta'muha murrun, dan rasanya itu pahit. Nah, ini buah handola, perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dalam hadis ini disebutkan keutamaan tilawatil Quran, keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Dalil yang berikutnya, wa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu ala alihi wa sallam qal. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat suatu kaum, mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, dengan kitab ini. Ya. Ketika mereka membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya, Allah angkat derajat kaum yang seperti ini. Menjadi kaum yang mulia. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan suatu kaum yang lain karena sebab kitab ini, karena sebab Al-Qur'an. Itu mereka enggak mau membacanya, enggak mau mempelajarinya, enggak mau mengamalkan, sehingga Allah rendahkan. Allah angkat derajat suatu kaum karena kitab ini, dan juga Allah merendahkan derajat kaum yang lain karena kitab ini. Al-hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Juga seperti riwayat yang lain dalam Sahih Muslim bahwa Nafi' bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di Usfan, dan ketika itu Umar, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengangkat Nafi' bin Abdul Harith, atau mengangkat seseorang, untuk menjadi gubernur Mekah. Maka ditanyakan kepada beliau, Man ista'malta ala ahli al-wadi? Siapa yang engkau angkat untuk mengurusi ahlul wadi, diangkat jadi pimpinan di sana, atau gubernur atau yang semisalnya? Qala, beliau mengatakan, Ibnu Abza. aku mengangkat Ibnu Abza. Ditanyakan lagi, waman Ibnu Abza, siapakah Ibnu Abza itu? Qala maula min mawalina, ya, dia adalah maula dari maula-maula kita, ya. Nah, bekas budak, nah, yang sudah dimerdekakan. Qala, dikatakan kepada beliau, fastakhlafta alaihi maula, apakah engkau mengangkat, ya, seorang bekas budak menjadi pemimpin, ya, untuk mengurusi mereka, mengurusi kaum muslimin? Nah, kemudian beliau menjawab, innahu qari li kitabillahi azza wa jalla wa innahu alimun bil faraid. Nah, sesungguhnya Ibnu Abza ini adalah qari, ahli dalam kitabullah dan juga ahli dalam hal faraid, ya, ilmu waris, ya. Kemudian Umar mengatakan, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Umar, bukankah nabi kalian telah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum karena sebab kitab ini dan merendahkan suatu kaum karena kitab ini. Nah, Ibnu Abza bekas budak, nah, tapi alim, ya, orang rendahan, rakyat jelata, ya. Nah, bukan dari keturunan bangsawan, bukan, ya. Bekas budak tetapi alim terhadap kitabullah, alim terhadap ilmu-ilmu syariat sehingga dimuliakan, ya. Naam, dengan diangkat menjadi seorang gubernur. Dalil yang lain, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Al-hadis rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini sebenarnya potongan hadis, ya. Nah, hadis lengkapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa Surah Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma humamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin suwaf." Tuhajjani an ashabihima. Iqra'ul baqarata fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Qala Muawiyah, balagani annal batalah al-sahara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ashabnya, yaitu pembacanya dan yang mengamalkannya. Nah, Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya dan mengamalkannya. Dan bacalah oleh kalian Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena sesungguhnya dua surat ini akan datang nanti pada hari kiamat, ya, seperti dua awan. Nah, seperti dua awan atau seperti dua kelompok dari kelompok burung yang sawaf ya, berdiri tuhajan an ashabihima. Keduanya Al-Baqarah dan Ali Imran akan membela orang yang membacanya dan mengamalkannya. Nah, maka bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya membacanya dan mengamalkannya adalah keberkahan, dan sedangkan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah kerugian. Dan sungguh orang-orang batalah, para ahli sihir, tidak akan mampu na'am untuk mengalahkannya. Baca surat Al-Baqarah, barokah padanya, dan bahkan meninggalkannya hasrah, kerugian. Taib al-hadith al-batala as-saharaf. Kemudian dalil yang berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fisnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Rajulin atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama adalah seorang yang diberi oleh Allah Al-Quran, kemudian dia menggunakan Al-Quran atau membacanya ya, dan mengamalkannya siang dan malam. Ini yang pertama. Warajulin yang kedua, seorang atahullahu malan, yang Allah berikan harta, fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar, kemudian dia menginfakkan hartanya di siang dan malam hari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang ini, yang Allah berikan Al-Quran ya, membacanya, mengamalkannya ya, menghafalnya. Nah, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah siang dan malam, dibaca siang dan malam, dimuroja'ah siang dan malam. Taib. Dengan kita hasad kepada orang seperti ini, maka akan tergugah ya, termotivasi agar kita pun seperti dia ya. Dia bisa, kenapa saya gak bisa ya. Kok dia bisa hafal satu Quran ya. Nah, misalkan ya. Nah, bisa ya, sama-sama makan nasi kok ya. Nah, sama-sama makan ikan garam misalkan ya. Taib. Bisa, tinggal nanya gimana caranya ya. Tumbuh motivasi untuk mengikuti orang seperti ini. Ini hasad yang bermakna ghibtah. Kemudian orang yang kedua, orang yang Allah berikan harta, kemudian dia infakkan hartanya siang dan malam ya. Boleh hasad kepada orang seperti ini? Boleh. Nah, sehingga termotivasi untuk berinfak di jalan Allah. Nah, al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ada yang semakna dengan hadis ini, yaitu riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi riwayat Abdullah bin Umar. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikatakan, la hasada illa fisnataini, rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq, wa rajulin atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta, kemudian dia habiskan hartanya untuk na'am di jalan kebenaran. Nah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dihabiskan hartanya. Yang kedua, seorang yang Allah berikan hikmah, yaitu Allah berikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Nah, baik, si fulan bisa ya, ya, punya harta kemudian dihabiskan hartanya untuk di jalan Allah ya, subhanallah. Nah, ini kita termotivasi. Yang tadinya kita kikir, pelit misalkan, termotivasi untuk banyak berinfak dan bersedekah ya. Nah, kita melihat orang yang Allah berikan hikmah ilmu, ya. Masya Allah ilmunya, dia bisa mengamalkan, dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, bisa Masya Allah, ya. Maka saya pun harus bisa, ya, termotivasi. Nah, taib al-hadith, ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kita selesaikan, ya, tinggal beberapa ayat hadis lagi. Nah, mungkin kita azan terlebih dahulu. Azan, kemudian kita lanjut. Fadhal al-muadzin ya'adzin. Baik, kita lanjutkan. Sebagai tambahan faedah, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini, tentang makna hasad dan ghibtah. Al-hasad tamani zawalin ni'mah an ghairihi. Makna hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Ya. Orang lain punya nikmat, dapat rezeki nomplok. Dia ingin agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ini namanya hasad. Dan ini tercela. Baik dia menginginkan nikmat tersebut hilang atau berpindah kepadanya. Sedangkan ghibtah, kata beliau, tamanni misliha min ghairi zawaliha. Sedangkan ghibtah adalah menginginkan seperti dia. Menginginkan seperti dia min ghairi zawaliha, menginginkan mendapatkan nikmat seperti dia min ghairi zawaliha, tanpa mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Nah, jadi dia pengen, ya, seperti dia. Baik. Dia bisa menjadi orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Atau dia seorang yang jutawan atau miliarder dan menghabiskan hartanya untuk di jalan Allah. Nah, kita tentunya pengen juga seperti dia, ya. Kita pengen bercita-cita seperti dia, ya. Nah, mendapatkan kenikmatan tersebut kemudian menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita berharap hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Ini namanya ghibtah, dan ini dimaksud dalam hadis. Wal hasadu haram wal ghibtatu fil khairi mahmudatun mahbubatun. Hasad hukumnya haram, sedangkan ghibtah dalam kebaikan itu terpuji dan juga mahbubah, disukai. Wal murad bi qauli sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain, sedangkan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hasad kecuali dalam dua hal, yaitu maknanya la ghibtata mahmudah, tidak ada ghibtah, ya, tidak ada ghibtah yang terpuji, ya, kecuali dalam dua perkara tersebut. Orang yang Allah berikan harta kemudian dihabiskan hartanya, dia infakkan hartanya untuk di jalan Allah. Kemudian orang yang Allah berikan ilmu dan dia mengamalkannya serta mengajarkannya. Tapi kita lanjut pada dalil yang berikutnya. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu pahala atau satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, kita dapat 30 pahala. Ya subhanallah. Nah, amalan yang ringan ya, tetapi pahalanya banyak ya. Ini termasuk karunia yang besar ya. Nah, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadis rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Nah, kebiasaan Imam Nawawi, beliau ketika baru pertama kali menyebutkan nama perawi atau nama ulama yang mengeluarkan hadis ini, beliau menyebut nama secara lengkap. Seperti tadi kan, rawahul, biasanya kan rawahul Bukhari. Tapi kalau baru pertama kali disebutkan, beliau menyebut secara lengkap tadi. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dan seterusnya. Demikian pula Muslim, Imam Muslim beliau sebutkan Abu Husain Muslim bin Hajjaj ibn Muslim An-Nasaibur dan seterusnya. Demikian pula ketika rawahu At-Tirmidzi, ini karena baru pertama kali disebut At-Tirmidzi, maka beliau sebut dengan nama lengkap. Siapa nama lengkap Imam Tirmidzi? Abu Isa Muhammad bin Isa. Nah, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, kalau kita baca satu ayat sudah berapa huruf? Ya. Tinggal dikalikan. Kalau kita baca satu lembar berapa huruf? Kalau kita baca satu juz berapa huruf? Kalau kita baca sekian juz berapa huruf? Ya. Subhanallah. Kebaikan demi kebaikan. Ya. Allah berikan kesempatan umatnya untuk memperbanyak kebaikan. Nah. Maka jangan terlewatkan dari kebaikan-kebaikan yang banyak ini. Ya, nah, jangan sampai waktu kita hanya habis ya, untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah ya. Habis waktu kita di depan HP, habis waktu kita ya, nah, dengan perkara-perkara yang ya, tidak bermanfaat, tidak urgent ya. Nah, hanya menghayal, hanya cerita sana sini ya. Nah, dan seterusnya ya. Padahal waktu yang ada bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an, walaupun hanya setengah lembar, satu lembar ya, satu surat, dua surat. Nah, apalagi kalau sampai satu juz, masya Allah. Nah, ya. Jangan sampai waktu yang Allah anugerahkan kepada kita sia-sia hilang. Nah, sia-sia hilang tanpa ada bekasnya, tanpa ada faedahnya. Gunakan kesempatan waktu luang dimanapun. Antum misalkan lagi kerja, kebetulan lagi istirahat, lagi istirahat lah bas baca Al-Quran. Atau ada waktu biasanya Nam kasih waktu untuk sholat sekian menit, gunakan untuk sholat, sisanya untuk baca Al-Quran. dan seterusnya. Manfaatkan waktu yang ada karena pahala yang besar, ya, yang jangan sampai kita terlewatkan dari keutamaan-keutamaan yang besar ini. Jangan kita hanya semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Dia membuka Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, tutup buku. Jangan demikian. Sekarang di luar Ramadan kita membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa menghafalnya, masya Allah. Apalagi mempelajarinya, membaca tafsirnya, lebih masya Allah lagi. Di bulan Ramadan lebih semangat lagi, itu maknanya. Di luar Ramadan kita semangat, di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Jangan di bulan Ramadan semangat, di luar Ramadan selesai. Sehingga kita terlewatkan dan terluputkan dari berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Dan kadang butuh perjuangan, ya, untuk kita bisa memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Ya, baru baca kadang, ada suara SMS masuk. Baru baca ini, baru ta'awud sudah ada suara telepon, atau baru setengah surat tiba-tiba anaknya nangis, atau yang semisalnya. Jadi kadang butuh perjuangan, untuk kita bisa istiqomah seperti ini, membaca Al-Quran, menghafalnya dan mempelajarinya. Kemudian dalil yang lain, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an dan berzikir kepadaku, tersibukkan dengan Al-Qur'an dan berzikir kepadaku sehingga enggak sempat meminta kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku beri dia sesuatu yang lebih afdol, yang lebih utama dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Saking sibuknya dengan Al-Qur'an, mempelajarinya dan seterusnya, berzikir kepada Allah, sehingga mungkin sedikit waktu untuk berdoa atau meminta kepada Allah. Maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah, keutamaan firman Allah Ta'ala di atas seluruh ucapan, keutamaan ucapan Allah atau perkataan Allah di atas seluruh ucapan itu, kafadlillah, itu seperti keutamaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Jadi kalamullah, fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillah ala sa'iril khalqi. Keutamaan kalamullah atas seluruh kalam, seluruh ucapan, itu seperti keutamaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Kemudian dalil yang berikutnya, Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di jaufnya, di dadanya tidak ada Al-Qur'an sedikit pun, ya, kal baitil kharib, ya, maka ibaratnya seperti rumah yang rusak, ya, rumah yang kosong, rusak, ya, gak ada penghuninya. Ini orang yang dalam dadanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, gak pernah membaca Al-Quran. Nah, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak, yang kosong. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dalil yang berikutnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaki warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan nanti di hari kiamat, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, orang yang suka membaca Al-Quran ketika di dunia, iqra warattil, iqra wartaki warattil, bacalah, itu bacalah Al-Quran dan naiklah terus, wartaki warattil, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau mentartil bacaan tersebut ketika di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Baca terus, dan baca dengan tartil seperti engkau mentartil ketika di dunia, dan naik terus, naik membaca sambil naik terus, dan kedudukan dia adalah di akhir ayat yang dia baca. Tentunya semakin banyak ayat yang dia baca, maka akan semakin tinggi kedudukannya. Al-hadith rawahu Tirmidzi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, Abu Dawud, siapa namanya Abu Dawud? Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani. Sedangkan Imam Nasa'i siapa namanya? Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Ini keutamaan-keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran dan ahli terhadap Al-Quran. Dia disuruh membaca seperti dia membaca ketika di dunia, sambil dia naik, ya, dan kedudukannya adalah di akhir ayat yang dia baca. Maka ini motivasi bagi kita untuk kita banyak membaca, nah, Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, karena tentunya kita pengen kedudukan kita tinggi. Maka fadzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam hal-hal yang demikianlah hendaknya orang-orang berlomba-lomba, ya. Nah, jangan dalam hal-hal yang lain, jangan dalam hal-hal harta berlomba-lomba, ya. Nah, perlombaan yang akan membawa kepada kebinasaan, jangan berlomba dalam hal-hal yang demikian, ya. Nah, untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi nanti di akhirat, ya. Sehingga semangat untuk membaca Al-Quran. (Tuh) Kemudian wa'an Mu'ad ibn Anas, dalil yang lain. Wa'an Mu'ad ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam qaal. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya tajan yaumal qiyamah, mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu ahsan min dau'i syams fi buyuti dunya, yang cahaya mahkota tersebut ya lebih baik daripada cahaya matahari yang menerangi rumah-rumah dunia. Famadhannukum billadhi 'amila bihadza, maka na'am, famadhannukum, apa yang kalian sangka dengan yang mengamalkan ini, yang membacanya dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, ya. Maka apalagi yang mengamalkan. Orang tuanya saja mendapatkan keutamaan seperti ini, ya. Orang tua yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, dia mendapatkan keutamaan seperti ini orang tuanya, karena sebab anaknya, ya. Karena orang tuanya ini mendidik anaknya dari kecil untuk membaca Al-Quran, menghafal dan seterusnya, sehingga anak ini banyak membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka orang tuanya akan dinampakkan kepadanya di hari kiamat nanti mahkota yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang menerangi rumah-rumah dunia. Ini orang tuanya, apalagi anaknya yang dia membaca dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, ini keutamaan yang besar. Walaupun dari sisi sanad di sini ada kritikan. Namun Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis dalam kitabnya ini. Nah, bukan hadis-hadis yang lemahnya syadid, ya. Lemahnya syadid, lemahnya sangat, tidak. Taib, mayoritasnya lemahnya lemah munjabir. Hadis tadi rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini keutamaan yang besar bagi para orang tua yang punya anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Nah. Ya, orang tua mau apa lagi, ya? Nah, selain keutamaan dan keberuntungan nanti di akhirat. Ya. Nah, lebih bangga mana, anak kita sibuk dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, atau anak kita jadi manajer ini dan manajer itu? Kira-kira lebih bangga mana? Kalau menginginkan keberuntungan dunia, tentunya dia lebih bangga dengan yang tadi. Anaknya masya Allah, ya. Nah, pendidikannya tinggi, ya. Gajinya masya Allah berlipat-lipat, ya. Dan seterusnya. Tapi bagi yang menginginkan keberuntungan di akhirat, ya, dia akan lebih bangga dengan anaknya yang dia ahli Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Ya, dia akan bimbing, dia akan arahkan anaknya untuk terus sibuk dengan Al-Quran ini, ya, bacanya dan mempelajarinya. Nah, kalau bisa mengajarkannya, masya Allah. Ya. Ini kemuliaan yang besar. Ya. Dan dalam hal yang seperti inilah hendaknya faliyatana fasil mutanafisun, orang-orang berlomba-lomba dalam hal yang seperti ini. Kemuliaan yang akan kekal abadi selama-lamanya. Kemudian dalil yang berikutnya. Wa rawa ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaal. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang dia mengumpulkan dan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Allah tidak akan mengazab hati yang wa'a Al-Qur'an. Mana wa'a ayat jama'a wa qara'a wa hafidha wa sami'a. Mengumpulkan dan membaca dan menghafal dan mendengar Al-Qur'an. Fa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah ta'ala. Karena sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ma'dubatullah, perjamuan Allah. Faman dakhala fihi fahuwa amin, barang siapa yang masuk di dalamnya maka dia aman. Wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an maka bergembiralah. Nah, diberi kabar gembira, bergembiralah. Ini juga diantara keutamaan-keutamaan, nah, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Kemudian yang terakhir, wa'an Abdul Hamid atau Abdul Hamid. Ya. Wa'an Abdul Hamid Al-Himmani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sa'altu Sufyan al-Thawri anir rajuli yagzu ahabbu ilaihi am yakra'ul Qur'an. Aku bertanya kepada Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ma'ruf ya Sufyan al-Thawri ya. Aku bertanya tentang seseorang yang dia berperang di medan tempur, berjihad. Apakah lebih engkau cintai ataukah orang yang dia membaca Al-Quran? Faqal, maka Sufyan al-Thawri menjawab, yaqra'ul Quran. Aku lebih menyukai yang membaca Al-Quran. Li'anna Nabiya sallallahu ala alihi wasallam qal. Karena Nabi sallallahu ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayatnya sahih. Dari Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Taib, ini beberapa dalil-dalil, baik dari ayat atau dari hadis, tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Maka hendaklah dalam hal-hal yang seperti ini kita berlomba-lomba. Nah, kita arahkan, kita bimbing, ya, anak-anak kita, keluarga kita, ya, untuk semangat dalam hal membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Nah, jangan sibukkan mereka dengan perkara-perkara yang lain yang melalaikan. Nah, sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, bagi dia di dunia dan di akhirat. Sibukkan dengan Al-Quran. Waktu yang ada, waktu yang kosong, yang luang, ya, gunakan untuk mempelajari atau membaca serta menghafal Al-Quranul Karim. Dan hendaklah kita senang, gembira, bangga, ya, dengan anak-anak kita yang sibuk dengan Al-Quran. Nah, dan jangan gelisah atau resah, ya, ketika anak-anak kita masuk ke dalam ma'had tahfidzul Quran, gelisah nanti masa depan mereka bagaimana, ya, nggak punya ijazah, nggak punya sertifikat, nggak punya ini, nggak punya itu, ya, jangan gelisah, jangan risah. Nah, taib, sertifikat serta ijazah tadi hanya perhiasan dunia. Nah, ya, bahkan kadang melalaikan kita, ya, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan untuk mendapatkannya harus melakukan kemaksiatan dan dosa untuk mendapatkan tadi barang tadi. Ya. Nah, maka jangan berkecil hati, ya. Bahkan harus berbangga hati. Senang gembira ketika anak-anak kita nah sibuk, ya, dengan Al-Qur'anul Karim, membacanya, menghafalnya dan demikian seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki hamba-hambanya. Ya. Nah, sehingga jangan lagi terus bertanya, nah, apa Ustaz hukumnya kita cari ijazah, ya. Udah cukup penjelasan. Ya, cukup penjelasan asatidzah, ya. Cukup penjelasan para ulama. Nah. Sehingga seolah-olah dia masih kurang puas. Sehingga masih bertanya, ada enggak Ustadz yang membolehkan? Ya. Nah, masih bertanya lagi, ada enggak Ustadz yang membolehkan? Allahu musta'an. Taib. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah, ya, dan juga hamba-hamba yang bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.